আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরু ওয়া নাতুবু ইলাইহি ওয়া নাউযু বিহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা। মান ইয়াহদিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sesi kali ini kita akan menanggapi beberapa pertanyaan. Pertanyaannya seputar, Ustaz, bolehkah kita mencintai pemimpin organisasi yang benar-benar mengkafirkan selain golongannya, yang berkeyakinan Indonesia lebih togut dari negara-negara kafir, Belanda, Amerika, dan lain-lain. Bahkan Arab Saudi pun dikafirkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana hukum membeberkan aib sesama muslim? Terus apabila yang digibai itu pemimpin yang muslim, apakah dikatakan khawarij? Kemudian berlanjut pertanyaannya kepada bagaimana kita mensikapi khobar di zaman sekarang yang kebanyakan dibuat-buat hanya untuk mencari keuntungan duniawi semata. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul. Maka kita akan mencoba pada pertanyaan yang pertama. Jika dimungkinkan waktunya, kita akan teruskan pada pertanyaan yang kedua. Tentang bolehkah kita mencintai pemimpin organisasi yang benar-benar mengkafirkan selain golongannya, yang berkeyakinan Indonesia lebih teguh daripada negeri-negeri yang lainnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Islam, hubungan kita dengan sesama lain dalam hal cinta mencintai benar-benar harus didasarkan kepada al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Inilah dasar mencintai atau membenci di dalam Islam. Jadi tidak sembarangan. Bukan berdasarkan yang lainnya. Maka, adapun mencintai dengan orang lain berdasarkan yang lainnya, mungkin hanya akan bermanfaat di dunia ini saja. Ya, barangkali akan bermanfaat atau akan berguna bagi hablum minan nas, hubungan antar manusia dalam urusan keduniaan. Tapi kalau cinta yang akan membawa kepada keberkahan, yang akan membawa kepada keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, haruslah yang berarti al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cintanya karena Allah, kalaupun membenci karena Allah. Contohnya gimana? Kita mencintai suatu kaum atau seseorang karena dia orang soleh, karena dia hamba Allah yang sangat baik akhlaknya, agamanya baik. Maka kita mencintainya benar-benar karena perbuatannya tadi, karena dia seorang yang baik. Atau mungkin ada orang, dia itu bukan muslim, tapi kafir. Cuma dia baik, tidak mengganggu umat Islam, dan dia tunduk kepada umat Islam. Ya, di lingkungan umat Islam, dia ikut apa yang menjadi ketentuan orang-orang Islam, misalnya. Maka istilahnya bukan kita mencintai dia karena dia kekafirannya, tapi kita menghormatinya karena kebaikannya. Ya. karena kebaikannya. Karena ada sebuah hadis, barang siapa yang memusuhi orang kafir zimmi, kafir zimmi itu kafir yang baik, yang dia juga tidak mengganggu umat Islam dan dia menghormati umat Islam, maka kata Rasulullah, akulah nanti musuhnya pada hari kiamat. Nih, lihatlah kepada orang kafir saja. Selama orang kafir itu baik, maka kita pun tidak boleh merendahkannya atau kemudian menganiayanya atau bahkan melenyapkannya dari tempat kita, misalnya dari negeri kita. Tidak. Tetap selama dia baik, maka dia pun mendapatkan penghormatan dari kaum muslimin. Lebih-lebih sesama muslim, para jamaah. Lebih-lebih sesama muslim. Maka kecintaan kita kepada sesama muslim, tingkatan kebaikan kita kepada yang sesama muslim harus lebih baik daripada cinta kita kepada yang kafir tadi karena perbuatan baiknya. Artinya bukan, istilahnya barangkali mungkin bukan cinta, tapi menghormatinya, begitu ya. Jadi, soal kemudian ada orang Islam yang dia memiliki sifat fasik misalnya. Fasik itu contohnya karena kebodohannya sehingga dia sikapnya, manhajnya masih kurang bagus misalnya. Atau dia berlaku kefasikan dalam amal perbuatannya. Maka kita pun tetap tidak boleh mengkafirkannya. Tidak boleh menganggap dia kafir, dia masih muslim. Dia belum keluar dari Islam. Maka bagaimana kita menyikapinya? Kita menyikapinya, mencintainya sesuai dengan ukurannya. Sesuai dengan ukurannya. Ya, kalau dia orangnya soleh, orang baik. Seperti kepada para salafus soleh, kepada para ulama-ulama yang sudah kita kenal kebaikannya, maka kita mencintai mereka mungkin 100%. Karena kebaikan mereka sudah kita baca. Sebagaimana para sahabat, kita harus 100%. Kalau sahabat tidak boleh, 99% tidak boleh. Atau apalagi dikurangi 75% kepada sahabat, tidak boleh. Kepada sahabat harus 100%. Sebagaimana kepada Rasulullah, harus 100%. Kenapa? Kebaikan mereka sudah teruji. Sudah teruji. Kemudian kepada para imam juga demikian. Kita mencintai kepada para imam ini dari kebaikan-kebaikan mereka. Tapi kalau kepada para imam, mungkin kita tidak mengatakan 100%, tapi mungkin bisa 90, mungkin kita 90% atau 99. Kenapa? Karena mungkin di sana ada pendapat atau ijtihad mereka yang kita tidak ikutinya. Kenapa? Karena kita lebih mendapatkan yang lebih utama, yang lebih sahih daripadanya. Nah, mungkin kita tingkatannya 99 atau mungkin 98 misalnya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kepada orang yang agak lumayan fasik misalnya, ya kita mencintainya sesuai dengannya. Misalnya yang paling baik tadi benar-benar dekat ya, kedekatannya sangat dekat. Mungkin kepada yang agak fasik sedikit, agak jauh sedikit gitu ya. Perhatiannya termasuk kepada muasyarahnya, pergaulannya, termasuk kepada tingkatan perhatiannya mungkin agak jauh sedikit. Sampai kepada yang paling metal, tapi dia paling masih muslim. Kita pun juga masih mencintai mereka sesuai dengan keadaannya. Jadi ya, kepada orang yang sangat metal, untuk apa kita terlalu intim dengan mereka, terlalu dekat, kita nanti kena. Tapi apakah kita tidak boleh mendekati mereka? Boleh, dengan tujuan misalnya mendakwai mereka. Mendakwai mereka, kemudian mengajak mereka kepada jalan yang benar. Nah, yang tidak boleh itu kan, kalau kemudian kita bergabung bersama mereka, apalagi apresiasi untuk mereka, ya nanti kita kena. Kita kena cap, itu loh kelompoknya metal misalnya. Atau bahkan kita akan kena pengaruh oleh sedikit dari perbuatan mereka. Bahkan atau mungkin kita akan kena fitnah karenanya. Makanya disinilah para jamaah. Jadi terhadap sesama muslim harus hati-hati. Jangan sampai semudah itu merendahkannya, semudah itu membencinya, ya semudah itu kemudian apalagi sampai ke tingkatan mengkafirkan. Padahal Allah tidak mengkafirkannya. Ya. Soal kemudian salah manhaj. Ya. Salah manhaj pun Rasulullah tidak mengkafirkan. Ketika Rasulullah menceritakan tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan, Rasulullah masih mengatakan ummati, umatku. Dan ahlu sunnah bersepakat, mereka belum keluar dari Islam. Rasulullah saja belum mengeluarkannya. Ya, tentu kalau sudah kafir, jelas-jelas kafir. Seperti dalam pertanyaan ini misalnya apa? Ya, dia telah mengkafirkan orang lain. Maka nanti hadisnya akan saya bacakan bagaimana hukumnya mengkafirkan orang lain. Atau meyakini Indonesia ini lebih tauhid daripada negeri-negeri kafir. Ini sudah keterlaluan sebenarnya. Ya, orang seperti ini orang yang hawa nafsunya itu bergejolak terus ya. Pagi, siang, malam. Nafsunya itu bergelora ya. Kayak apa namanya? Kayak ombak sedang menggoncang gitu ya. Bahkan mereka kalau di hari itu enggak sempat mengkafirkan orang, dia bingung. Ya, bingung karena belum sempat mengkafirkan orang begitu. Nah, ini jelas orang-orang yang jelek ya, orang yang jelek perangainya. Terkadang terjadi kepada sekelompok orang, dia seakan-akan sosok orang yang sangat beriman pada Allah. Tapi kemudian kesukaannya mengkafirkan orang. Sampai mengatakan seperti ini sudah sangat sangat keterlaluan ini. Kalau di negeri kita Islam masih bisa hidup, masih bisa menghirup udara. Ya soal kemudian ada masalah itu biasalah. Ya ada masalah-masalah seperti yang kita rasakan ya. Fitnah. Biasa itu laku hidup itu. Tapi ketahuilah bahwa Indonesia masih lebih nyaman daripada mungkin Amerika. Mungkin negeri-negeri yang lainnya yang sifatnya masih belum terbuka keislamannya. Indonesia insya Allah lebih nyaman para jamaah, para pendengar. Indonesia masih lebih baik insya Allah. Belum sampai kepada apa namanya, tidak boleh sholat misalnya. Tidak boleh azan misalnya. Terus masjid ditutup misalnya. Tidak sampai seperti yang terjadi di mana itu. Di Paris misalnya. Belum sampai seperti itu kita ini. Ya. Sampai dikatakan lebih tauhid daripada negeri-negeri kafir. Ini kan sama dengan ini. Dengan kemarin kita dikagetkan ya. Dikagetkan oleh seorang tokoh. Yang mengatakan lebih baik Indonesia dipimpin oleh orang kafir. Tapi apa namanya. Tapi tidak korupsi. Daripada orang Islam yang suka korupsi. Nah, ini kan sudah keterlaluan ini orang ini. Jadi dia itu mungkin karena ada udang di balik rempeyek aja gitu ya. Nah sekarang tingkatan antara orang kafir dengan orang yang orang Islam tapi korupsi itu kan beda. Kalau sekedar orang Islam yang korupsi kan belum kafir. Sementara orang kafir itu kafir. Yang dinyatakan oleh Allah hatinya mati. Dan dia menutup diri Allah. Jadi orang itu disebut kafir. Kafaro itu artinya menutup diri. Kafirun artinya orang yang menutup hatinya. Yang ditutup siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menerima Allah karena disebut kafir. Sebagaimana kita disebut kafir karena kita tidak menerima Tuhan-Tuhan setan. Ya. Kita tidak menerima Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi kita kafir terhadap tauhid. Itu sama. Kalau kita tertutup hati kita untuk tauhid, ya, sembahan-sembahan selain Allah. Sedangkan orang kafir ini menutup hatinya untuk Allah. Makanya yang disebut kafir adalah mereka. Jadi orang kafir itu sudah menentang Allah. Menutup hatinya rapat-rapat tidak mau menerima Allah. Dengan orang Islam yang mungkin fasik. Mungkin fasik itu contohnya masih korupsi. Ya. Ya tidak bisa dibedakan. Apalagi sampai kalau ada orang beriman. Kemudian bangga dengan orang kafir. Ini keimanannya perlu dipertanyakan. Bisa-bisa habis Islamnya. Ya, imannya bisa hangus. Kenapa? Karena membela orang kafir. Wallahi para jamaah, ketika negeri ini misalnya dipimpin oleh orang kafir, seandainya dia berbuat kebaikan, adil misalnya, tetap dia berbahaya bagi kelangsungan kebenaran keimanan kita. Bagi eksistensi keimanan kita tetap berbahaya. Kenapa? Karena pada akhirnya manusia nanti akan membenarkan kekafirannya. Itu loh orang kafir, tapi baik kan? Nah, akhirnya orang lebih memihak kepada yang kafir, lebih memilih kepada yang kafir daripada yang beriman. Ini justru lebih lebih berbahaya, apalagi kalau orang kafir itu kemudian melakukan kesalahan. Ya misalnya korupsi, menindas, apalagi seandainya yang diangkat itu kafir dan dia kemudian baik, ternyata justru berbahaya. Justru apa namanya? Sangat berbahaya bagi eksistensi keimanan kita. Kenapa? Karena akhirnya orang akan percaya bahwa orang kafir itu baik. Sehingga pada akhirnya ya sudah memilih kafir aja begitu. Sampai kepada akhirnya keyakinan bahwa ya kafir Islam itu sama saja misalnya. Kafir iman sama saja. Atau bahkan kafir lebih baik. Itu kan lebih berbahaya. Makanya saya katakan orang kafir, orang fasik, atau pokoknya yang jelek-jelek itu. Ya orang fasik, orang munafik, orang kafir. Kalau ternyata dia berpenampilan baik, ya justru lebih berbahaya bagi eksistensi keimanan kita. Apalagi mereka berbuat ulah. Nah, soal kemudian kalau ada orang pemimpin yang muslim, kemudian dia masih mempunyai akhlak yang fasik, itu masih lebih baik daripada orang kafir sekalian. Kenapa? Dia masih ada iman. Masih ada iman pada dirinya, dan mungkin dia akan menerima nasihat apabila kita nasihati. Dan paling tidak, ya, citra buruk tadi tidak akan menimpa kita. Soal memang para jamaah, para pendengar, suatu ketika suatu bangsa diuji dengan pemimpinnya. Ya suatu ketika pemimpinnya zalim. Suatu ketika kita juga akan mendapatkan pemimpin yang adil. Ya cerita-cerita tentang kepemimpinan yang adil di negeri kita sudah banyak sekali ya. Kerajaan-kerajaan di masa dahulu. Ada raja itu yang bengis. Ada raja itu yang sangat adil gitu ya. Ada pemimpin itu yang imannya bagus. Ada juga yang suka menindas. Itu hal yang biasa. Suatu ketika baik, suatu ketika tidak. Jadi itu tergantung nanti kepada bagaimana usaha kita, bagaimana perjuangan kita. Ya kita harus berjuang penuh. Nah, seperti yang terjadi di negeri kita misalnya. Orang sudah tidak percaya lagi kepada orang-orang baik. Ya. Akhirnya apa? Kebanyakan pemimpin yang diangkat di negeri kita ini mulai dari pemilihan pemimpin ketua RT sampai kepada presiden itu kebanyakan yang terpilih itu orang yang suka ngobrol uang ya, yang bagi-bagi uang, yang politiknya kotor. Itu kebanyakan yang dipilih hal-hal seperti itu. Susah sekali untuk menaikkan orang yang jujur, orang yang tegas, orang yang keimanannya baik, orang yang soleh. Ya, itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena orang yang soleh, orang yang baik, tidak mungkin dia akan melakukan perbuatan-perbuatan kotor. Tidak mungkin dia akan melakukan politik kotor. Ya. Kenapa? Karena dia punya iman. Sedangkan orang yang tidak punya iman, orang yang metal, dia akan melakukan apa saja. Yang penting musuh saya kalah begitu. Kalau perlu membunuh. Kalau perlu, bahkan ini para jamaah sering sekali terjadi. Gara-gara kepingin jadi ketua RT aja. Sampai akhirnya anak-anak muda yang fasik-fasik itu dikumpulkan. Dikasih minum semuanya. Minum bir. Ya. Kemudian mereka ngadakan pesta pora. Ya seneng anak-anak muda. Ya rokoknya gratisan. Misalnya makan gratisan. Ditraktir lagi. Diajak jalan-jalan lagi. Apalagi kemudian tukar-tukar perempuan lagi misalnya. Ini terjadi para jamaah. Jadi apa soal kemudian ada kefasikan. Kita berharaplah dengan terus berjuang, berjuang, berjuang. Sampai kemudian kita mendapatkan seorang pemimpin yang soleh, yang benar-benar adil. Karena itu perjuangan kita, kita teruskan. Cuman harapan kita itu bagaimana bangsa kita ini membiasakan diri memilih yang terbaik. Itulah yang kita harapkan ya. Ini semoga ceramah ini bisa didengarkan oleh ribuan bahkan mungkin oleh jutaan orang dari bangsa Indonesia ini ya. Dimana kami berharap bahwa Indonesia, bangsa Indonesia sudah mulai dengan kebiasaan memilih yang terbaik. Itulah kata ini yang paling, yang kata ini saja yang insya Allah kita tekankan ya. Biasakan memilih yang terbaik. Karena selama ini citranya jelek sekali. Kalau nggak punya uang nggak bisa jadi pemimpin. Akhirnya mengeluarkan miliaran rupiah. Begitu jadi apa dalam pikirannya? Punya hutang kan? Jual sawahnya, jual mobilnya, masih punya hutang lagi di bank, sekian, sekian, sekian. Akhirnya yang ada apa? Yang ada akhirnya bagaimana bisa cepat mengembalikan. Ya akhirnya gelap-gelap pun dilakukan kan begitu. Tapi beda juga kalau kita ini sudah membiasakan memilih yang terbaik. Di antara yang baik. Ya. Dengan awas jangan lupa ya. Memilih yang terbaik di antara yang baik. Kalau semuanya jelek bagaimana? Ya memilih yang baik di antara yang jelek-jelek kan gitu ya. Tapi insya Allah. Ya insya Allah kader-kader yang baik gitu ya. Nah kemudian pilihlah yang terbaik di antara yang baik-baik. Insya Allah apabila ini sudah menjadi kebudayaan bangsa kita, yaitu memilih yang terbaik, ya, insya Allah lama-lama akan mendapatkan apa pemimpin impian itu ya, yang soleh, yang bisa menghadapi segala perbedaan dengan baik, adil, menempatkan sesuatu sesuai dengan tingkatannya, insya Allah. Ya terus kita berusaha, setiap saat kita berusaha, di samping berdoa kita berusaha. Jadi apalagi dia secara hukum Islam belum keluar dari Islam, maka mengkafirkannya adalah merupakan perkara yang sangat berat. Kemudian sebagaimana hadis berikut ini, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin kaffara rajulan fa in kana kama qala wa illa faqad baa bil kufri. Musnad Imam Ahmad, hadis yang ke 4515, yang artinya dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lelaki mana saja yang mengkafirkan orang lain, maka ia akan kafir jika memang benar adanya. Namun jika tidak benar, maka ucapan itu akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Misalnya mengkafirkan pemimpin kita, presiden kita misalnya. Padahal presiden kita secara hukum Allah belum kafir. Dia masih muslim, cuma misalnya mudah-mudahan tidak terjadi. Misalnya hanya karena fasik misalnya. Kemudian dikafirkan. Maka padahal di hadapan Allah secara hukum Islam belum kafir. Maka kekafiran itu akan kembali kepada orang tersebut atau kepada kaum tersebut. Kecuali kalau kita lihat, kalau kita saksikan bahwa presiden kita misalnya benar-benar telah sujud di hadapan patung misalnya. Sujud, kemudian bakar menyan di sebuah kuburan untuk keselamatan Indonesia misalnya. Ya, misalnya lakukan unsur-unsur kekafiran misalnya. Maka sudah dengan sendirinya kalau dia sudah melakukan unsur-unsur kekafiran, maka jadilah dia kafir. Jadi intinya bahwa kafir mengkafirkan adalah sangat berbahaya. Bahkan kalau perlu ditahan mulut kita. Ditahan mulut kita. Kenapa? Karena sanksinya sangat berat. Ya kalau iya, kalau enggak. Bisa saja seseorang sujud kepada berhala misalnya. Sementara dia, kita enggak tahu bahwa di balik itu ternyata ada tekanan. Kalau enggak kita akan mati misalnya. Atau ada ancaman berat misalnya. Mungkin saja kayak Ammar bin Yasir. Yang ada ancaman berat setelah itu dilepaskan. Jadi memang intinya harus hati-hati. Bahkan kalau menurut saya sendiri, kafir mengkafirkan itu tahanlah gitu ya. Tahan. Atau kalau bisa jangan menjadi akhlak kita. Jangan menjadi bagian dari akhlak kita. Buang jauh-jauh. Memohonlah kepada Allah, petunjuk pada Allah agar tidak ada pada diri kita kebiasaan kafir mengkafirkan. Jadi kalau bisa, kalau menurut saya itu buang akhlak itu. Ya, satu hal ini buang, yaitu budaya kafir mengkafirkan musnahkan pada diri kita sampai pada akhirnya tatkala kita memang mengkafirkan, benar-benar mengkafirkan di atas ilmu. Di atas ilmu. Benar-benar memang memang layak begitu. Ya kalau sudah menyuruh orang, ya kayak misalnya gini lah ya, yang terjadi di Suriah ini misalnya. Sampai asar-basar, ya sampai presidennya, ya asar-basar itu, sampai menyuruh orang nyembah kepada dirinya misalnya. Sampai orang harus mengucapkan syahadatnya dirubah dengan namanya misalnya. Bahkan orang sholat pun gambar fotonya harus disujudin misalnya. Ya kalau memang itu benar terjadi, bolehlah kita katakan Asad telah kafir misalnya. Karena fakta yang ada. Jadi kalau menurut hemat ana sih, atau hemat saya, sebaiknya emosional kita dalam hal kafir mengkafirkan buang jauh-jauh. Ya sebagaimana tahzir mentahzir buang jauh-jauh. Nah, suatu ketika tatkala kita melakukan itu benar-benar memang sesuai dengan keadaan. Tapi kan beda para pendengar, kalau orang itu memang sudah menjadi tabiatnya kafir mengkafirkan, sudah menjadi tabiatnya tahzir mentahzir misalnya. Loh, kalau sudah menjadi tabiat kan beda. Ya, namanya tabiat ya, di pagi hari dia bingung dia. Wah, gak enak itu. Nafsunya bergejolak, bingung, ngalor ngidul. Ya, keluar, masuk, kenapa? Siapa yang mau saya kafirkan pagi ini? Kemudian di sore hari juga begitu, dia keluar masuk, mondar-mandir. Ketika ditanya, loh kenapa kamu kok bingung? Iya, sore ini belum ada yang saya kafirkan. Masya Allah para jamaah, betapa jeleknya orang yang berlumuran, ya. Nafsunya berlumuran dengan takfir, ya, kafir mengkafirkan. Ya, atau tahzir mentahzir itu tentang misalnya melarang orang untuk ngaji kepada seseorang yang lainnya misalnya. Atau mengatakan bahwa si fulan itu gak bisa, tidak boleh didengar kajiannya misalnya. Orang disuruh menjauh, ini namanya tahzir mentahzir. Nah ini sampai ada anggapan bahwa tahzir mentahzir itu kan ibadah misalnya. Nah kalau sudah menganggap ibadah kan akhirnya kalau gak nahzir kan gak enak rasanya gitu ya. Tapi kalau pernyataan bahwa tahzir itu bagian juga dari siasat Islam, ya mungkin. Menjadi bagian dari Islam mungkin. Kapan? Ya ketika memang ada yang memang pantas ditahzir. Kayak Rasulullah pernah mentahzir orang Nasrani yang mengajak mubahalah ya, ngajak debat pocong itu kan. Ya Rasulullah mentahzir gitu ya. Ya jadi ada papan empannya lah ya. Cuma kalau menjadi kebiasaan mengkafirkan misalnya, atau mentahzir menjadi kebiasaan, maka jadilah jelek. Jadi kalau hemat ana atau hemat saya, hal yang demikian buang jauh-jauh. Sampai kepada suatu ketika terpaksa kita mengkafirkan itu karena memang sudah tidak ada jalan lagi kecuali itu. Bahkan imam-imam kita, para imam kita termasuk Imam Ahmad misalnya, ketika penguasa saat itu ya jelas-jelas mengatakan Quran itu makhluk, Imam Ahmad pun tidak serta-merta mengatakan kafir, tidak. Kenapa? Beliau itu seorang imam ya, seorang ulama yang penuh dengan perhitungan. Apalagi waktu itu penguasa membawa umat Islam. Ya, dimungkinkan kalau Imam Ahmad melontarkan perkataan yang mungkin mengagetkan orang, bisa juga banyak orang yang pertama mungkin tambah kuat imannya, pihak berikutnya mungkin tambah kafir, pihak yang ketiga mungkin bingung. Ini melok siapa? Ikut siapa? Ikut Imam Ahmad kah atau ikut Amir misalnya? Maka Imam Ahmad kemudian menahan diri, tidak sampai kemudian mengkuar-kuarkan itu si fulan sudah kafir, tidak. Nah, kehati-hatian. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengungkapkan masalah ini dengan berbagai macam lafaz, di antaranya yaitu kata Rasulullah, ayyuma rajulin muslimin, seorang muslim mana saja, akfar rajulan musliman, yang mengkafirkan seseorang yang muslim, sesama muslim, fa in kana kafiran, kalau memang dia itu memang kafir, artinya telah melakukan perbuatan yang kafir, maka dia kafir. Wa illa, kalau tidak, kana huwal kafir, dialah yang menuduh itulah yang sebenarnya kafir. Nah, ini betapa beratnya orang yang menuduh kafir. Kemudian pada lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kaffara ar-rajulu akhahu." Apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka telah kembali kafir itu kepada salah satu dari keduanya. Kalau memang yang dituduh itu benar-benar kafir, ya dia kafir. Kalau enggak, maka yang menuduh itu kafir dengan sendirinya. Ini rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Beberapa hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahwa kafir mengkafirkan itu sangat berat. Maka seyogyanya seseorang menahan diri dulu. Menahan diri, dan kalau memang ada yang pantas dikafirkan, katakan ini perbuatan kafir. Bahkan mungkin suatu ketika kita tidak mengatakannya. Kenapa? Karena kita berharap barangkali orang ini masih bisa didakwai misalnya. Mungkin masih bisa didakwai. Mungkin masih ada pendekatan misalnya, sehingga kita tidak serta-merta mengatakan kafir. Dan tentu masuk bagian strategi ya. Mungkin suatu ketika kita tahan mengatakan kafir, padahal dia telah jelas-jelas melakukan kafir. Misalnya apa? Minta berkat di kuburan. Nah, kan sudah jelas kafir, musyrik ini. Minta berkat di kuburan. Menganggap bahwa si yang punya kubur ini memiliki memiliki kemampuan memberi rezeki, memberi kekuatan, memberi berkah. Padahal semua itu harus diminta kepada Allah, bukan kepada kuburan. Apalagi pemilik kuburan. Yang punya kuburan itu sudah jadi debu. Di SMS saja dia sudah enggak bisa balas. Masya Allah. Ini memang dengan ilmu pengetahuan akal sehat pun sudah enggak bisa dihubungkan. Ya. Tetapi permasalahannya, ternyata dia itu diikuti oleh sejuta umat misalnya. Ribuan umat Islam ikut dia misalnya. Maka hati-hati juga dalam kafir mengkafirkannya. Kenapa? Karena kita jangan sampai dengan perkataan kita menjadikan ribuan umat tadi ikut kafir. Atau ikut kemudian mencaci kebenaran yang kita sampaikan. Nah, disinilah para ulama itu berperan. Para ulama ahlu sunnah, Masya Allah. Mereka punya akhlak. Ya. Mereka punya kesabaran yang tingkat tinggi. Tapi kemudian disusullah anak-anak muda yang gak sabaran. Anak-anak muda yang gak seberapa dekat dengan ulama. Akhirnya mereka melakukan pergerakan-pergerakan yang sifatnya ngawur, sampai pada akhirnya terjadilah kerusakan di mana-mana. Ini para jamaah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakanlah, kita berjuang terus Indonesia bebas tagut. Ya, berjuanglah penuh. Ya. Mari kita berjuang, tingkatkan kajian-kajian akidah. Kajian-kajian tentang manhaj yang benar. Kajian-kajian akhlak as-sahih al-karimah, ya, kita tingkatkan, ya, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Kita berjuang penuh, ya, adakan nasihat-nasihat, ya, supaya nanti negeri kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyikapi pertanyaan yang berikutnya, yaitu bolehkah kita tentang masalah ghibah, ya, ghibah, terus apabila yang di apa Ustaz, bagaimana hukum membeberkan aib sesama muslim? Nah, ini ya pertanyaannya, bagaimana membeberkan aib sesama muslim. Di dalam Islam kita dilarang membeberkan kesalahan orang lain, terutama saudara kita yang muslim. Ini sangat dilarang di dalam Islam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman," barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka satarahullahu yaumal qiyamah. Allah akan menutupi baginya pada hari kiamat. Jadi menutupi apa? Menutupi aibnya. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya pada hari kiamat. Nah, pada hadis ini dijelaskan bahwa hendaknya kita menahan diri terhadap sesama muslim. Contoh misalnya. Suatu ketika kita punya tetangga atau kenalan atau teman, ya, pada saat bulan puasa misalnya ya, kita tahu dari jarak jauh ternyata ada tetangga yang masuk warung makan misalnya, ya kan? Dia masuk warung makan, tidak tahu kita berada di mana, cuma kita tahu di kejauhan. Nah, kemudian kita ceritakan bahwa si fulan tadi masuk warung makan di warung. Akhirnya terjadilah fitnah. Seluruh kampung bahkan seluruh desa tahu bahwa si fulan tidak puasa. Nah, coba. Akhirnya apa? Yang dituduh tadi bisa juga membela diri atau bahkan tidak terima dengan fitnah yang dia lontarkan. Akhirnya terjadilah kerusakan karena mulutnya. Karena mulutnya. Mulut seorang yang mengkabarkan berita-berita tadi. Alangkah indahnya ketika kesalahan pada seorang tetangga tadi, yang dia tidak puasa masuk warung, dia sudah berusaha masuk warung dan tidak diketahui orang. Cuma ada memang yang memergoki gitu ya. Nah, kalau kita bisa menutupinya itu artinya tidak kita ceritakan pada siapa-siapa. Dan dengan begitu aman keadaan. Gak ada orang lain pun juga gak terfitnah karanya. Dan tidak ada orang yang dendam kepadanya. Tidak ada orang yang curiga kepadanya. Jadi, ya dosanya akhirnya pada dia saja, pada Allah. Kita menutupinya agar tidak terjadi keributan. Maka yang seperti inilah, kata Rasulullah tadi insya Allah, di mana Allah akan menutupinya pada hari kiamat nanti. Atau yang namanya manusia, siapapun tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Nah, kemudian artinya siapapun mungkin akan kelihatan aibnya itu mungkin. Bahkan seorang ustaz pun tidak menutup kemungkinan akan ada juga aib yang kita lihat. Makanya memang sebaiknya kita ini tidak terlalu memasuki orang lain lah gitu ya. Ya, tidak terlalu memasuki urusan orang lain. Kalau kita terlalu masuk kepada pribadi seorang orang lain, kita nanti akan melihat keburukannya sebanyak mungkin. Ya, tidurnya begini, makannya begini. Ya, gak putus-putus karena manusia. Maka sebaiknya kita ini jangan terlalu, kalau orang Jawa bilang, ojo ngurusi wong liyo lah ini. Artinya jangan terlalu masuk pada pribadi orang. Dan itu sangat berbahaya. Cobalah pada cerita yang awal tadi ya. Mana yang lebih baik? Ketika dia mendiamkan diri, dia cukup dia yang tahu. Kalau memang ada waktu, baguslah kalau dia kemudian datang ke rumahnya. Mas, tadi atau Pak, tadi jam sekian. Saya melihat Bapak masuk warung. Apa betul Pak yang saya lihat tadi? Ya, saya melihat Bapak seperti benar-benar Bapak kok. Saya lihat dari jarak jauh. Dan saya tahu Bapak kan kenal saya. Apakah memang Bapak gak puasa? Kalau dia mengatakan iya, atau kalau tidak mungkin orang lain yang mirip dia kan gitu ya. Kalau iya, dinasehati. Ya, kalau bisa puasa Pak. Karena puasa itu perintah Allah. Kalau enggak puasa nanti jenengan gimana di hadapan Allah misalnya. Siapa tahu dia bertobat karenanya. Ya, diam atau kita menasihati secara empat mata dan tidak dipublikasi. Itu pun enggak usah diterangkan pada siapa-siapa. Kira-kira tingkatan keamanannya lebih baik, lebih kondusif mana dengan ketika kita sebarkan. Wah, tadi saya melihat si fulan masuk warung giras ternyata. Akhirnya cerita sama dua orang nyebar ke kampung sampai orang kecamatan tahu. Sampai pada akhirnya saling mencurigai di antara mereka, saling tuduh-menuduh, mungkin ada yang tidak terima, ada yang terima. Kira-kira kondisinya lebih baik mana yang pertama dengan yang kedua? Tentu orang yang berakal sehat akan mengatakan bahwa kondisi yang pertama lebih baik. Di mana pada akhirnya tidak terjadi permasalahan yang lebih melebar begitu ya. Itu di dunia, apalagi di akhirat nanti. Sebagaimana pada hadis Berikut ini an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yasturu abdun abdan fil jatid dunya. Tidaklah seseorang menutupi aib orang lainnya di dunia, illa satarallahu yaumal qiyamah, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Sahih rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada hadis berikutnya, an Abi Hurairah taqala, dari Abi Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim. Nah, dia kan masih muslim tadi itu. Cuma mungkin karena ada ya apa, karena kena sakit mah ya. Mungkin saja orang yang kena sakit mah sehingga terpaksa dia harus masuk warung. Karena orang yang sakit mah itu kalau pas kambuh itu bisa lemas ya, bisa enggak bisa jalan, bisa roboh, bisa sempoyongan. Enggak punya kekuatan begitu. Akhirnya dia terpaksa masuk warung, bisa saja. Ya. Artinya kalau sudah digembar-gemborkan padahal dia karena memang sakit mah, gimana coba bayangkan. Bukankah itu suatu yang sangat keji akhirnya. Maka kata Rasulullah, man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan di akhirat. Rawahu Ibnu Majah. Masya Allah ya. Bukan hanya di akhirat, ternyata di dunia. Contohnya apa? Allah kemudian akan menutupi banyak masalah yang dia miliki. Ya, dikurangi oleh Allah. Bahkan mungkin diselamatkan. Seharusnya sepak terjangnya itu menjadikan dia kesulitan. Tapi kemudian oleh Allah diampuni, diringankan bebannya. Sampai kemudian dia tidak mengalami fitnah yang mungkin akan terjadi. Di dunia saja sudah menjadi kehormatan bagi dirinya. Dan memang para jamaah, orang yang suka membeber aib orang lain itu memang akan banyak musuh ya. Musuh akan banyak. Bahkan kalau orang kenal, akhirnya orang akan mengatakan, gak usah dekat-dekat dengan orang ini. Apa aja suka membeber aibnya orang begitu. Ya, apalagi kalau kemudian nanti jadi kebiasaan. Kalau enggak menyiarkan aibnya orang, dia enggak enak kan gitu ya. Kemudian pada hadis berikut ini, an Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wassa'a ala makrubin kurbatan fid dunya, wassa'a Allahu alaihi kurbatan fil akhirah. Wa man satara awrata muslimin fid dunya, satarallahu auratahu fil akhirah. Wallahu fi aunil mar'i ma kana fi auni akhihi. Musnad Imam Ahmad. Yang artinya, barang siapa melapangkan kesulitan orang yang diterpa kesulitan di dunia, maka Allah akan melapangkan kesulitannya kelak di akhirat, kelak di hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Subhanallah, sungguh betapa mulianya ajaran Islam ini. Di mana hendaknya kita saling memberi kelapangan pada orang lain. Ya. Saling memberikan pertolongan, ya, hindarkan kekerasan, ya, curiga mencurigai. Jadilah kita ini orang yang menjadi pelapang bagi orang lain, sehingga Allah akan melapangkan kita, jalan kita, jalan hidup kita. Kemudian jadilah kita ini orang yang tidak mudah mencurigai orang lain, tidak mudah menceritakan aib orang lain. Memang ini berat para jamaah. Ya, saya pribadi juga susah juga dalam menghadapi hal ini, tapi kita mau apapun ya tetap harus latihan ya. Kita harus berusaha melatih diri. Makanya memang sebenarnya banyak trik-triknya, di antaranya jangan terlalu dekat dengan orang, juga jangan terlalu jauh. Jangan terlalu suka bergerombol-gerombol juga, tapi jangan terlalu jauh dengan masyarakat begitu ya. Karena kalau kita ini terlalu dekat, ya terlalu fair gitu ya, terkadang banyak sekali masalah-masalah yang akan terjadi, menimbulkan banyak kejadian-kejadian karena itu. Nah, kemudian sehingga Allah akan menutupi, barang siapa yang menutupi auratnya orang lain, fil akhirati, di akhirat nanti. Wallahu fi aunil mar'i, kata Rasulullah, dan Allah selalu menolong hambanya, maka nafi auni akhihi, selama dia senantiasa menolong saudaranya. Nah, di sini ajaran tolong-menolong dari Islam. Para jamaah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terakhir kita ulas kembali bahwa ya, mengkafirkan kita harus hati-hati. Ya, adapun kepada orang yang fasik jangan katakan kafir. Ya, tapi dia muslim tapi masih fasik, dan kita mencintainya pun juga seukuran dengan tingkatannya. Ya, kalau kepada orang yang sangat soleh, sangat alim, ya kita dekat sedekat-dekatnya, karena dengan mendekatinya akan banyak kebaikan yang kita capai. Tapi kalau pada orang yang metal fasik, kita dekati mungkin kita akan kena getahnya kan gitu ya. Tapi kalau memang kita bermaksud untuk mendakwainya, nah justru itu yang kita harapkan. Adapun negeri kita ini, kalau saya katakan, ya ini menurut saya pribadi, Indonesia adalah negeri yang sangat nikmat bagi Islam ya. Soal kemudian ada ini itu sudah bunganya hidup gitu kata orang itu ya. Itulah gambaran hidup ya, banyak masalah itu sesuatu yang sudah biasa. Ya, kemudian mungkin ya banyaknya timbul masalah itu sebenarnya adalah kebaikan bagi kita. Allah memberikan kepada kita peluang, berjuanglah. Ya, kalau kita kemudian enggak berjuang, maka kita benar-benar akan tercekik dengan fitnah-fitnah itu. Bahkan ada sebuah hadis yang belum sempat saya tampilkan hadisnya, di mana ada sebuah hadis yang menyatakan ketika ada kerusakan, kemudian seseorang mendiamkan kerusakan itu, tidak ada upaya untuk ini dan itu, sampai tatkala kerusakan itu sudah melilit lehernya sendiri, baru kemudian dia berkata, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Allah tidak dengar doanya. Allah stop itu doanya. Contohnya gimana? Sampai kemudian anaknya sendiri ternyata kena misalnya, atau keluarganya sendiri kena. Itu namanya mencekik lehernya. Kenapa tidak sebelum-sebelumnya ada upaya? Nah, sampai di situ. Berarti jangan kafir mengkafirkan, jangan kemudian negerinya sendiri dijelek-jelekkan, apalagi kalau negeri Arab ya. Kalau negeri Saudi dikafirkan itu sudah barangkali mungkin ya orang itu perlu diruqyah mungkin ya. Orang itu perlu diruqyah atau mungkin karena kemasukan jin gitu ya. Kemasukan jin atau mungkin habis minum bir gitu ya. Dalam keadaan mabuk Saudi. Itu kafir gitu Pak, Masya Allah, para jamaah. Padahal para jamaah, kalau Saudi sudah dikafirkan, negeri mana kira-kira yang tidak lebih kafir? Kalau Saudi sudah dikatakan kafir, negeri mana yang tidak dikatakan kafir coba? Sebenarnya itu strategi iblis. Strategi iblis, sebenarnya iblis mau mengatakan apa, negeri-negeri muslim sudah kafir semua, tapi memang begitulah iblis pinternya. Cobalah kalau Saudi saja sudah dikatakan kafir, negeri mana yang tidak kafir coba? Kebaikan Saudi sungguh luar biasa sepanjang sejarah. Indonesia ini sebenarnya sudah harus bersimpuh kepada kerajaan Saudi sebenarnya. Karena termasuk negara yang dapat bantuan terbesar itu Indonesia. Luar biasa masjidnya, hampir 90% yang bangun dari Saudi. Madrasahnya, perguruan tinggi Islamnya, kebanyakan dari Saudi. Rumah sakit Islamnya, kebanyakan dari Saudi. Kemudian apalagi bantuan-bantuan yang lainnya. Memang kalau bantuan itu dari orang baik, memang kadang didiamkan, nggak diekspos di koran-koran. Tapi coba dapat pinjaman lunak dari negeri kafir misalnya, wah sampai 30 hari itu belum habis pinjaman lunak dari negeri seberang misalnya, masya Allah. Padahal ya mereka negeri kafir misalnya. Ya itulah biasa itu ujian iman kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kita bersyukur ya adanya negeri Saudi. Kita mendoakan kepada Allah mudah-mudahan negeri Saudi senantiasa diberi kekuatan sampai bisa kemudian apa namanya memberantas kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam dan di luar negeri. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai mau terbukti ya. Ya kejahatan yang ada di Yaman, kejahatan yang ada di Suriah sudah mulai ditangani lah. Ya, mulai ditangani. Memang itu enggak mudah para jamaah. Itu enggak mudah. Di sana harus ada strategi. Karena kalau kita sembarangan nanti akan jadi bermasalah itu. Jadi soal langsung bertindak atau tidak itu urusan strategi. Ya mungkin karena strategi sekarang ini sudah mungkin untuk terjun begitu. Sehingga terjun. Nah sebelumnya bersabar dulu kan gitu. Itu masalah strategi. Itu di sana ada ilmu yang mengatur kita. Jadi kita harus bersyukur pada Allah adanya negeri Saudi yang senantiasa diberi kekuatan. Bahkan sampai hari ini alhamdulillah negeri Saudi satu-satunya negeri tauhid. Satu-satunya negeri tauhid yang mungkin 90% hukum Islam masih terjalankan di sana. Ya kita berdoa mudah-mudahan negeri ini senantiasa diberkahi dan diberi kekuatan. Kenapa? Karena kebaikan negara Saudi juga kebaikan bagi semuanya pada akhirnya. Khususnya umat Islam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang saya sampaikan benar-benar bermanfaat. Mudah-mudahan yang mendengar tidak dengan kemarahan ya. Karena kalau kita dengan kemarahan itu, sesuatu yang baik akhirnya jadi jelek, yang jelek jadi baik. Mari kita biasakan jangan marah ya. Dengarkan nasihat dengan baik. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Kalau ada benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa Taala, kalau ada jeleknya maka dari diri saya sendiri dan saya bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.